terbaik yang pernah aku dapatkan, yang terbaik yang selalu ku dengar. Aku tahu ini takkan mudah untuk bisa terus bersama. Sosok yang